kepada bapakku, Pak Lembayung itu apa sih? Sambil menatapku, bapakku menjawab, nah, menurut dongeng Lembayung itu adalah cahaya kulit para bidadari yang kuning langsat. Bertanya pada bapakku, Pak Pelangi itu apa sih? Dengan senyum kecil bapakku menjawab, nah, menurut dongeng pelangi itu adalah sinar selendang para bidadari yang warna-warni. Guntur, aku bertanya lagi padanya, Pak Guntur itu apa sih? Nampak agak jengkel bapakku menjawab, nah, menurut dongeng Guntur itu adalah suara kentut para bidadari yang doyan ubi. Udah deh, anak kecil mau soal.